cinta kamu, babe. Ku sayang kamu, babe. Di dalam hatiku, dirimu hanya kamu, babe. Ku cinta kamu, babe. Ku sayang kamu, babe. Setiap waktu mengingatmu karena kamu, babe. Sedikit pun diriku tak bisa melupakan tentang kamu. Sedetik pun hatiku tak mampu bila kau jauh dariku. Jauh darimu aku meriang, tak ada kamu aku meriang, merindukan kasih sayang. Ku cinta kamu, babe. Ku sayang kamu, babe. Setiap waktu mengingatmu karena kamu, tak bisa melupakan tentang kamu. Sedetik pun hatiku tak mampu bila kau jauh dariku. Aku hanya menginginkan dirimu, sampai kapanpun menyayangimu. Aku hanya mencintai padamu. Jauh darimu aku meriang, tak ada kamu aku meriang. Jauh darimu aku meriang, tak ada kamu aku meriang, merindukan kasih sayang.